Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'd. Sahabat dan sahabat, Bapak Ibu yang baik yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, Ramadan bulan yang penuh keberkahan, kita diberi kesempatan banyak kebaikan, kita syukuri. Tidak ada hidup yang lebih nikmat melebihi kehidupan orang beriman. Karena itulah maka mari kita nikmati, kita syukuri bulan iman ini. Dan kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Sirah Nabawiyah. Tentu waktu yang singkat tidak mungkin membahas tentang Nabi SAW. Saya waktu silaturahim ke sebuah lembaga besar di Mekah, ada sebuah museum namanya Museum As-Salam Wanita Yun Nabi. Yang punya adalah mantan dosen Ummul Qura Dr. Nasir Sahroni. Saya berbincang banyak dengan stafnya. Dan itu museum yang luar biasa, mahal. Isinya luar biasa, teknologi yang terbaru, tercanggih, dan seterusnya berbagai macam cara dipakai. Sesungguhnya itu adalah merupakan terjemahan dari karya beliau tentang Rasul Muhammad SAW. Beberapa tahun yang lalu saya tanya, beliau sudah nulis berapa halaman sampai jadi museum begini. Dibilang saat itu sudah 120 jilid, bukan halaman, 120 jilid tentang Rasulullah Muhammad saja, belum bicara sahabat, belum. Saya bilang, apa itu sudah selesai? Belum. Kira-kira kalau selesai berapa jilid? Kata stafnya, dibilang, beliau bilang kemungkinan sampai 500 jilid. Hanya tentang Rasulullah Muhammad SAW. Umur Nabi cuma 63 tahun. Ditulis sudah 15 abad, gak pernah habis ilmunya. Orang itu juga. Coba kita, tokoh paling hebat di muka bumi hari ini, tulis biografinya. Kuat berapa halaman? Kuat berapa jilid? Nah makanya waktu saya setengah jam, saya gak tahu ngomong apa. Itu maksud saya, gitu ya. Kalian tidak apa-apa, kita kenali Rasul kita karena seperti tadi Ustaz sampaikan, kalau dari kenallah dan kita cinta, dan dari cintalah kita akan dikumpulkan di surga nanti bersama orang yang kita cintai. Jadi berbagai terima kasih Allah SWT. Di Ramadan begini bicara tentang Al-Quranul Karim, ya, karena ini bulan Quran Syahrul Ramadan, ada di Unzila fil Quran. Bapak Ibu, alhamdulillah sudah membaca Al-Quran di sepanjang hari-hari Ramadan, dan tadi saya dengar sudah ada yang 11 juz sesuai dengan harinya. Malah tadi ada yang sudah khatam 30 juz, tadi sebelah mana suaranya? Gak ada, kayaknya gak ada kan? Sini sudah. Ada, alhamdulillah. Ada. Binda orangnya. Alhamdulillah. Cuma memang begini, hadirin. Yang Allah mau di Ramadan ini sebenarnya Quran harus ditambahi, bukan cuma dibaca. Karena maunya Allah yang surah Al-Baqarah 185 itu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu bulan diturunkan Quran, itu maunya Allah. Kalau Ramadan itu Quran harus sampai jadi tiga hal. Berfungsi tiga hal. Satu, hudan, petunjuk. Dua, bayyinat, penjelas. Tiga, furqan, pembeda. Petunjuk, penjelas, pembeda dengan Quran. Nah kalau kita baca, masalahnya kita ini gak paham bahasa Arab. itu masalahnya. Saya nggak tahu yang salah siapa ini, apakah Quran yang salah ya kan? Kenapa berbahasa Arab, nggak berbahasa Indonesia aja gitu ya? Nggak mungkin begitu, Quran ini Allah pilihkan bahasa terbaik. Quran Arabi mubin itu luar biasa. Dan masalahnya di kita, ketika kita tidak paham bahasa Arab, kemudian dibaca begitu, alhamdulillah Quran dibaca nggak paham pun dapat pahala, itu alhamdulillah. Luar biasa ini. Tetapi kalau maunya Allah supaya sampai Quran jadi petunjuk, jadi penjelas hidup kita, jadi pembeda dalam hidup kita, ya tidak bekerja kalau dibaca doang. Itu masalahnya. Nah, saya mau kenalkan kalau gitu sekarang, kalau tema kita Sirat Nabawiyah. Tema kita Sirat Nabawiyah, hadirin. Supaya kita tahu isinya Quran itu apa sebenarnya. Di dalam Quran Karim, yang saya sudah pernah jelaskan mungkin di awal waktu saya kesini pertama, Al-Quran itu lebih dari sepertiga isinya sejarah, lebih dari sepertiga. Kalau dibagi besar ada dua, satu sejarah umat sebelum Nabi Muhammad, yang kedua sejarah Nabi Muhammad sendiri. Tapi sebenarnya keseluruhan Quran itu tentang Nabi Muhammad. Keseluruhan Quran turun untuk Nabi Muhammad, menyikapi seluruh hal yang terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad sekaligus jadi syariat, syariat untuk umat. Kisah sejarah umat sebelum Nabi Muhammad perlu dipahami bahwa itu diturunkan Allah kan gak sia-sia. Buat apa Nabi Muhammad didongengin? Kan? Didongengin sebelum tidur. Mari kita lihat contohnya. Surat Al-Kahfi. Bapak Ibu kan suka baca surat Al-Kahfi ya. Insya Allah hari ini segera membaca Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat. Luar biasa, dan hadis memang sahih dalam hal itu, keutamaan orang yang baca Al-Kahfi malam atau hari Jumat akan diberikan Allah cahaya dari mana dia membaca sampai ke Ka'bah sana. Luar biasa. Bapak Ibu kan tahu Al-Kahfi itu isinya ada berapa kisah? Berapa kisah Al-Kahfi? Tiga. Di Al-Kahfi ada berapa kisah? Nah, coba hitung deh. Satu, Sabu Kahfi. Dua, Idil Musa. Tiga, Zulkarnain. Empat, gak ada. Ada, Pak. Nanti buka lagi. Lihat. Al-Kahfi saja itu kalau ini kalau kita kurangi pembahasan jin, iblis, ada iblis di dalam bahasanya. Kalau kita kurangi itu ada empat, Pak. Ada empat. Antum yang kelewat adalah kisah tentang dua orang yang berteman, yang satu kaya tapi lupa akhirat dan sombong, yang satu temannya miskin tapi mukmin dan mengingatkan temannya yang kaya. Oke, coba antum tahu. Kenapa sih Al-Kahfi panjang lebar, isinya sejarah, empat sejarah beda-beda. Terus apa hubungannya ini Al-Kahfi, Ashabul Kahfi, anak muda ngumpet dalam gua, ditidurkan Allah dalam 300 tahun tambah 9, untuk mereka melarikan agama mereka dari fitnah, karena mereka gak mau murtad dari agama iman mereka, akhirnya di gua itu Ashabul Kahfi. Kisah yang tadi saya sampaikan, dua orang berteman. Kemudian kisah Musa alaihissalam dengan hamba yang soleh, yang para ahli tafsir mengatakan itu Nabi Khidir. Di sana ada pembelajaran yang sangat unik. Jadi kisah terakhirnya adalah raja yang Allah berikan kekuasaan dari timur sampai barat. Dan tidak ada di muka bumi yang punya kekuasaan seperti itu, hanya beberapa orang saja. Di antara Nabi Muhammad SAW. Ya, umat Nabi Muhammad SAW. Dari timur sampai barat, dan dia orang beriman. Di pemimpin raja dari timur sampai barat dan di orang beriman yaitu Zulkarnain yang diberikan Allah berbagai macam baik. Itu kan kisah beda-beda ya. Kita kalau tidak pernah belajar tafsir, maka kita berpikir kisah ini beda-beda dan gak ada, sebenarnya tidak saling berhubungan. Yang kedua, terus maunya apa Allah, kenapa Al-Kahfi ini diturunkan ke Nabi Muhammad, cuma diceritain sepanjang surat ya. Ini loh dasarnya kisah bagi kehidupan. Ya. Al-Kahfi ini Allah turunkan di masa sulit. Waktu Nabi di Mekah Nabi Muhammad SAW di Mekah sedang sangat sulit keadaannya. Sulitnya bukan sulit keuangan, sulitnya sulit tekanan dalam dakwah beliau yang luar biasa. Nabi dakwah dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy, yang itu adalah suku Nabi sendiri, ya sebagian malah paman Nabi sendiri seperti Abu Lahab. Itu Nabi dihalangi dengan berbagai macam cara. Nabi diberi stempel buruk, dan Nabi difitnah dengan berbagai macam hal. Nabi diintimidasi, Nabi SAW diganggu perjalanan beliau, dan seterusnya. Sahabat beliau lebih parah lagi. Sahabat Nabi ketika berpegang pada Islam itu lebih parah lagi, karena siksaannya sampai fisik. Ya kan? Sampai fisik. Macam-macam. Siksaan fisik itu macam-macam. Ada yang diteror secara fisik, ada yang diteror secara psikologis. Dalam keadaan sangat sulit seperti itu, turun surat Al-Kahfi. Terus maunya Allah apa kalau itu? Dengan kisah-kisah itu. Kan Nabi lagi sulit, Nabi lagi nyari solusi. Ya Allah, ini solusinya apa ini? Ini sulit betul di dakwah ini. Karena begitu kerasnya musuh melawan. Pertanyaannya gitu. Terus begitu Nabi bertanya solusi, dikasih surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi isinya 4 kisah. Apa maunya? Itulah mengapa ketika bertebaran kisah sepanjang Nabi di Mekah, Nabi itu belajar sangat banyak dari kisah-kisah umat terdahulu. Jadi keputusan-keputusan besar dalam kehidupan Nabi dan para sahabat itu diambil dari sejarah. Coba lihat. Saya mau tanya, Pak, negeri ini kan punya sejarah kan? Sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Baik, pertanyaannya, berapa persen negara ngambil keputusan berdasarkan sejarah masa lalunya? Coba saya tanya. Bidang ekonomi, bidang politik, bidang keamanan, bidang sosial, bidang apalagi bidang pendidikan. Berapa persen, Pak? Kira-kira. Ada banyak itu? Banyak kan? Pokoknya menggali sejarah perjuangan NKRI, dijadikan inilah landasan kebijakannya, kemudian keputusan dikeluarkan hari ini. Begitu atau enggak? Itu bedanya, Pak. Nabi cuma dikisahkan saja itu 4 kisah di Al-Kahfi. Ternyata itu menjadi kebijakan. Menjadi landasan kebijakan Nabi SAW. Ketika Nabi dalam keadaan sangat sulit. Terus gimana cara ngambil hikmahnya? Nah itu. Disitulah pentingnya orang-orang cerdas. Orang cerdas itu perlu Anda arahkan ke Quran. Anda arahkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak-anak pintar di rumah, suruh belajar Quran, belajar tafsir. Ilmu lain perlu orang cerdas, tapi tidak sehebat Quran Anda. Perlu orang cerdasnya itu lebih luar biasa. Orang perlu sangat cerdas untuk bisa menggali Quran. Kalau enggak ya kayak gini nih, kita enggak tahu. Ini belum, nanti saya tunjukkan itu. Ini belum ketika sebuah konsep besar dalam Islam itu Allah letakkan hanya di satu huruf, Pak. Yaitu pertebaran di Quran, bukan satu kata, bukan satu ayat, satu huruf. Itu makanya perlu orang cerdas. Jadi kalau punya anak cerdas, saya nitip, udah suruh ahli Quran aja. Ilmu yang lain nanti anak yang lain aja. Yang tinggal kecerdasan di bawahnya itu mulai. Jangan dibalik. Kenapa kualitas negeri ini kayak begini? Karena dibalik. Yang belajar Quran anak sisa. Anak sudah gak bisa diatur, nakal, masuk pesantren. Belajar Quran. Anak yang pintar masuk mana? Bagaimana mau barokah? Agama Allah dikasih sisa. Paham ya, Pak? Itulah salah kita. Pilih anak yang paling cerdas di rumah. Betulan ini. Karena perlu orang cerdas luar biasa untuk bisa menggali Quran dan hadis Nabi SAW. Baik. Dan tahun nanti Nabi SAW memberikan keputusan yang luar biasa. Tahun 5 yang ke-5 kenabian, Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya. Nanti ada hijrah ke negeri Habasyah 2 kali. Hijrah ke negeri Habasyah 1, hijrah ke negeri Habasyah 2. Habasyah itu nyebrang Laut Merah, masuk ke wilayah Ethiopia, Eritrea hari ini di Afrika itu. Afrika bagian timur. Nyebrang melalui dari Mekah atau Syu'aibah, sekitar wilayah Jeddah sana sekarang. Nyebrang ke sana. Sahabat hijrah ke sana, diperintahkan Nabi untuk ke sana agar menyelamatkan agama mereka karena tekanan yang luar biasa. Itu perintah Nabi untuk sahabat hijrah itu bermula dari surat Al-Kahfi ini. Pertanyaan saya, apa ada di surat Al-Kahfi perintah Allah, hey Muhammad, perintahkan sahabatmu hijrah ke negeri lain? Ada? Tidak ada. Dari mana didapatnya kalau gitu? Didapatnya dari kisah itu. Allah berikan kisah itu menjadi solusi, karena Nabi Muhammad sedang perlu solusi. Kalau Nabi Muhammad kuat secara iman, gak ada masalah ditekan, diintimidasi, gak ada masalah. Tapi Nabi Muhammad di tengah sahabat-sahabatnya, apalagi siksaan ke mereka sudah fisik sifatnya, dipukuli, digebuki, dicambuki, ditindih batu, direbus. Itu gara-gara mereka berkata kami orang beriman, itu dok. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid. Itu orang-orang tidaklah dendam kepada kita kecuali karena kita orang beriman, itu doa. Yang lebih dari itu, bukan karena Anda kaya, bukan karena Anda pintar, bukan karena Anda beriman. Ashabul Kahfi itulah salah satu inspirasinya, jadi inspirasi Nabi. Lihat penjelasannya. Kisah Ashabul Kahfi, anak-anak muda yang pertahankan agama mereka, kemudian mereka ditekan agar mereka mau melepas iman mereka kembali, mereka murtad, mereka tidak mau, mereka pergi tinggalkan negerinya, masuk ke dalam gua. Allah tidurkan di sana dengan tenang. Baik. Inilah yang kemudian membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat keputusan, menurut sebagian ahli sejarah, membuat keputusan untuk memerintahkan kalian kalau gitu tinggalkan Mekah. Persis seperti Ashabul Kahfi. Kalian tinggalkan Mekah, oleh Nabi ditunjukkan sebuah negeri yaitu negeri Habasyah. Mengapa negeri Habasyah? Nabi mengatakan inna fiha malikan la yudhlamu fiha ahad. Di sana ada raja yang tidak pernah didzalimi sedikit pun. Enggak ada satu pun orang didzalimi. Itu raja adilnya luar biasa. Raja Najasyi. Najasyi itu bukan nama sebenarnya, Najasyi itu gelar. Ini Najasyi yang namanya Ashama. Ashama gelar Najasyi. Kemudian itu Ashabul Kahfi. Baik, kalau itu menjadi inspirasi kita Ashabul Kahfi, pertanyaannya adalah, dan terus kisah yang berikutnya apa fungsinya buat Nabi? Kisah dua. Kisah yang kedua, kisah tentang dua orang yang berteman. Berbicara tentang pertemanan, yang satu kaya raya, punya kebun luar biasa, kemudian menjadi sombong, lupa akhirat, dan seterusnya sampai ditegur oleh temannya yang miskin, gak banyak harta, tetapi orang beriman. Tapi namanya orang miskin, negur orang kaya, dicuekin. Itu sudah sunatullahnya ada, itu buka Quran lagi ya. Jadi jangan berkecil hati. Jadi kalau antum negur saudara, memberikan nasihat, baik antum tidak berpahala. Bahwa kalau orang gak mampu terus kemudian sama orang kaya nih, orang-orang ini kalimat orang gak mampu gitu. Ya, yang begitu sudah ada di soal kafi. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi itu kebun yang dibanggakan itu dilenyapkan Allah hanya dalam semalam. Baik, dikisahkan ke Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian ahli sejarah mengatakan begini, Allah ingin memberikan isyarat pada nabinya Muhammad, sebenarnya mudah buat Allah. Itu orang-orang Quraisy yang jahat-jahat itu ya? Itu orang jahat-jahat itu mudah sekali. Kalau Allah mau menghukum mereka hanya dalam semalam, hangus mereka, negeri mereka hangus, mudah sekali. Ini contoh kisahnya. Tapi itu tidak Allah berikan, tidak Allah lakukan. Kenapa? Allah ingin lihat perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, karena sepanjang perjuangan itu adalah proses untuk membina diri mereka. Itu mereka perlukan. Baik, selesai itu kisah yang ketiga masuk. Nabi Musa dan Nabi Khidir AS. Musa berguru kepada Khidir. Pertanyaannya, kisah ini buat apa buat Nabi? Hikmahnya banyak, tapi salah satunya dia. Salah satunya adalah, kan Nabi Khidir, sang guru, sudah berpesan ke Musa yang minta jadi murid. Kata Khidir, jangan ikut saya, kamu gak sabar. Innaka lan tastati'a ma ya sabra. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Kamu gak akan sabar karena kamu gak tahu ilmunya. Nah, Musa janji, oh enggak, insyaallah saya ikut sabar. Kata Khidir, kalau gitu jangan tanya apapun sampai saya yang memberitahu. Itu perjanjiannya, bilang siap, siap. Ternyata setiap ada satu peristiwa nanya, ditegur, nanya lagi, tegur lagi. Begitu ketika Khidir berkata, hadza firaqu baini wa baini. Ini perpisahan antara kita. Dipecat Musa jadi murid. Kan udah bilang tadi, jangan nanya sampai saya yang memberitahu. Itu perjanjiannya, kamu berguru sama saya. Itu perjanjiannya. Begitu sudah 3 kali, SP1, SP2, SP3. Ya kan? Pecat jadi murid. Baru Khidir menyampaikan, coba dia sabar. Sok sampai, Pak. Cuma karena enggak mau sabar, murid itu kan suka enggak sabar. Kadang-kadang. Ini belajar apa ya? Lama benar beginian. Guru lebih paham dalam hal seperti itu. Ternyata diberitahu oleh Nabi Khidir, diberitahu bahwa kenapa saya lakukan 3 hal yang menurutmu ini perbuatan yang aneh. Setidaknya aneh ya. Kalaupun tidak bermasalah itu aneh. Jelasin satu-satu. 1, 2, 3. Dan aneh memang. Lu bayangin gak aneh? Bagaimana tidak aneh? Wong kapal nelayan dibolongi. Punya orang kapal nelayan dibolongi, tenggelam tuh kapal. Ternyata subhanallah, Nabi Khidir menyampaikan, ini kapal saya tenggelami lebih baik. Karena di seberang sana itu, kalau dia berlayar, di seberang sana itu ada Raja Zalim yang bisa membahayakan bukan hanya kapal dan barang mereka, tapi sampai jiwa mereka. Mereka ini tenggelam, kemudian jiwa mereka selamat, perahu mereka bisa bikin lagi. Dan seterusnya. Jadi aneh-aneh di sana. Yang lebih susah dipahami kan bagaimana anak-anak dibunuh. Baik. Apa kisah infusinya buat Nabi SAW? 3 tentang kisah Musa Khidir. Para ahli pun mengatakan, ternyata apa yang disaksikan Musa secara zahir ternyata maknanya tidak seperti yang dilihat Musa. Karena ada makna di balik itu yang berbeda dengan yang dipahami Musa. Apa maksudnya? Begini, Muhammad, seakan Allah yang berkata, Muhammad, peristiwa yang sekarang kau alami di Mekah memang sulit. Mungkin kau pikir tentang sulit, kau pikir kok yang berat sekali, mendakwakan Islam sulit sekali, ditekan sedemikian luar biasa. Jangan terjemahkan itu apa adanya secara zahir. Karena semua peristiwa ada hikmah di baliknya. Seperti Musa dan Khidir, Khidir menjelaskan mengapa saya lakukan 3 hal, karena ada peristiwa di baliknya. Jadi Allah ingin sampaikan itu. Karena ujung dari kisah Khidir, Khidir mengatakan bahwa inilah yang Allah ajarkan ke saya. Wa ma fa'altuhu an amri. Saya tidak melakukan ini karena saya. Ini saya lakukan karena perintah Allah, bukan saya. Kalau saya enggak boleh bunuh orang, saya enggak boleh melubangi perahu orang. Enggak boleh. Ini saya lakukan bukan karena saya mau. Ini saya diperintah Allah. Jadi ikuti saja ini perintah Allah. Selalu ada makna di balik peristiwa. Yang kau lihat zahirnya kayak begitu, zahirnya penyiksaan, zahirnya tekanan, zahirnya apa? Itu cuma zahirnya. Di baliknya ada banyak nilai yang lain. Apa contoh nilai lain? Muslimin semakin ditekan makin solid. Maka salah kalau musuh Islam itu nekan muslimin, itu salah, Pak. Saya kabari, cara mengalahkan muslimin bukan dengan ditekan. Orang yang nekan muslimin itu bodoh, Pak. Beneran, muslimin itu makin ditekan, makin solid. Dan kalau sudah solid, nyatu, itu susah dibubarkan. Makanya musuh gak pinter tuh. Kalau mau, dan itu sudah sunatullah, Quran juga sudah mengingatkan muslimin, ya kan? Ini saya ajari musuh Islam itu. Ya? Di sini gak ada musuh Islam, di sini semua orang beriman. Gak, saya cuma ingin, gak cerdas. Kalau muslimin ditekan tuh gak cerdas. Yang tekan tuh gak cerdas, benar. Allah sudah ingatkan berkali-kali di Quran, bahkan peristiwa diabadikan besar, di antaranya dalam surat Al-Anfal, muslim itu kalahnya urusan-urusan harta. Asal muslimin sudah mulai kelihatan harta, terus rebutan, kalah, dijamin kalah. Sudah tahu cara ngalahkan muslimin? Jadi, saya tunjukkan kelemahannya, ya kan? Untuk antum tadi, kalau ditekan, gak ada orang dalam sejarah Nabi di Mekah, antum cek, tidak ada satupun sahabat yang murtad, gak satupun. Gara-gara ditekan, apapun bentuk tekanannya, gak ada yang murtad. Gak ada. Tapi kalau sudah uang, dia rela bunuh saudaranya sendiri demi uang. Itu kalau uang. Begitu ya? Jadi sampaikan kepada siapapun yang menekan muslimin, itu salah. Benar dan salah. Itu semakin membuat solid dan bersatu muslimin. Dan itu dibalik, nilai dibalik tekanan. Kenapa muslimin justru belajar sabar di seperti itu? Anda tahu kan kisah Bilal ya kan? Yang anda tahu kan kisah Bilal diantaranya terkenal tentang Bilal. Anda tahu pada pasir Saudi. Sekarang lagi panas-panasnya Saudi nih Pak Ramadan. Ya, anda tanya teman-teman yang umroh nih. 45, 46, 48 ini sekarang ini hampir 50. Ini belum puncak, belum puncak. Puncaknya masih sebulan lagi. Sebulan lagi puncaknya, belum puncak. Terbayangkan itu, Bilal punggung dibakar di atas padang pasir itu, Pak. Atau nginjek nggak kuat. Itu aspal tuh meleleh, loh. Atau boleh lewat di Mekah Madinah, aspal tuh meleleh, loh. Saking panasnya musim kayak begini. Saya sebelum Ramadan kemarin umroh aja udah mulai terasa panas, tapi masih sekitar 41, 42. Aspal tuh meleleh. Bayangkan ditelentangkan Bilal ditindih batu lagi yang panas, membuat Bilal murtad. Gak kuat, gak bakal, Pak. Dipaksa untuk mengucap kalimat kekafiran, gak keluar, yang keluar kalimat ahad, ahad, ahad. Allah yang Esa. Gitu. Muslim itu gak bisa ditukar, gak bisa. Ya, makin solid. Makanya Allah bilang, sudah, ada pelajaran, ada tarbiyah, ada pendidikan di balik ini semua. Jadi gak, seperti halnya kisah dalam Musa dibalik hikmah yang diberikan oleh Nabi Khidir pada Nabi Musa, kalau Allah yang mau maka selalu ada hikmah lain dibalik peristiwa. Jangan memandang sesuatu hanya yang kelihatan zahirnya saja. Penekanan memang, tekanan memang, intimidasi memang, tetapi dibalik itu ada kebaikan buat kalian. Oke. Kisah terakhir Dzulqarnain. Sudah seberapa apa itu? Ayo sekarang sampaikan, kira-kira buat Nabi ini apa kisah itu? Kan udah tiga kisah Pak saya cari ya. Kisah empat mestinya udah masuk. Gimana? Saya ulangi lagi tiga supaya antum bisa dapat yang empat. Nabi sedang sulit, perlu solusi, lokasi Al-Kahfi, surat Al-Kahfi. Baik, kisah pertama. Oke, Muhammad, larikan sebagian sahabat-sahabatmu itu supaya imannya gak lepas. Suruh mereka pergi dari Mekah. Okay. Yang berikutnya masuk Muhammad. Gampang sebenarnya. Kalau Allah mau hancurkan dalam semalam, seperti kisah kebun yang sombong, pemilik kebun yang sombong, bisa. Cuma Allah gak mau. Allah ingin lihat perjuangan kamu dan sahabat. Berikutnya Muhammad, jangan kau lihat peristiwa yang kelihatannya tekanan, intimidasi itu, jangan kau lihat apa adanya. Kalau kau lihat cuma apa adanya gitu, kamu setelah. Tapi lihatlah, di balik itu ada hikmah Allah yang Allah mau, yang itu menguntungkan kalian. Baik, sekarang Dzulqarnain masuk. Ayo, angkat tangan Pak. Ini baru ngaji siroh ya. Karena diturut Nabi Muhammad loh. Dan tadi saya bilang, keputusan besar Nabi diputuskan di sejarah. Dahsyat. Ini kan kesalahan negeri ini sebenarnya. Negeri ini lupa sejarahnya sendiri. Lihat kan? Lupa sejarahnya. Oh, kan sudah dipesan sama ini kan, jas merah ya kan? Yes. Iya, sudah dipesan baik-baik ya, sama founding fathers negeri ini kan, jangan lupakan sejarah. Tapi kita lupa, beneran lupa. Lupa kita sejarah negeri ini. Ya, apalagi mau dijadikan sebagai pertimbangan keputusan world, jawab, gak ada itu. Baik, ayo Dzulqarnain. Kira-kira setelah Allah kisahkan tiga poin tadi, kesimpulannya begitu, lihat keempat, lihat yang keempat, lihat Muhammad ini orang bertauhid. Dzulqarnain orang beriman, dan Allah berikan kekuasaan dari timur sampai barat. Ngerti maksudnya apa yang ditangkap? Apa yang ditangkap? Kau juga beriman Muhammad. kau kan juga beriman. Oke, pertahankan tuh iman. Hanya tinggal menunggu waktu, Allah akan berikan kau naik. Begitu. Maka Nabi pernah bersabda, lihat kalimat Nabi, betulah kejadian. Nabi pernah berkata, innallaha zawa liyal ard fa ra'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna mulka ummati la yablughuhuma. Kata Nabi, Allah pernah mengecilkan bumi buat saya. Jadi kayak lihat ada apa? Lihat globe itu, Pak. Bola dunia itu. Jadi pernah dihadirkan kepada Nabi bumi. Kan Nabi belum pernah pergi ke banyak tempat itu. Maka ditunjukkan oleh Allah seluruhnya. Oke, itu kalimat Rasul. Kata Nabi, aku melihat timur dan baratnya. Seluruhnya saya pernah lihat. Oke. Wa inna mulka ummati, dan kerajaan umatku akan sampai kepada timur dan barat itu. Kejadian Islam hadir dari timur sampai barat. Betul kan? Persis yang Allah kisahkan pada Nabi Muhammad tentang Zulkarnain. Gitu ya. Nah, itu cuma contoh. Atau di Quran menjumpai banyak sekali kisah, betul kan? Yang paling antum hafal kisah apa? Di Quran, Yusuf namanya, Yusuf. Yusuf satu surat sendiri. Utuh. Satu surat sendiri, 111 surat, 111 ayat. Ya kan? Dan itu luar biasa. Lah kisah Yusuf. Luar biasa. Ya? Untuk Nabi bernilai apa? Itu antum harus belajar. Karena kisah Yusuf itu, hadirin, tadi saya sudah bilang kan, keputusan-keputusan Nabi, keputusan-keputusan besar dalam kehidupan Nabi dan Islam, itu diputuskan melalui pertimbangan sejarah. Saya kasih contoh. Ini kisah Yusuf ini turun di Mekah. Oke? Terus Nabi hijrah ke Madinah. Nabi tinggal di Madinah 10 tahun sampai wafat. Sebelum beliau wafat, tahun 8 Hijriah. Ya, tahun 8 Hijriah, Nabi SAW berhasil mengambil alih Mekah. Membersihkan patung-patung di sekeliling Ka'bah itu, masyarakat Mekah kemudian masuk Islam, begitu juga masyarakat sekelilingnya, 2000 orang dapat hidayah. Itu di waktu Nabi masuk ke Mekah tahun 8 Hijriah, bulan Ramadan seperti ini. Baik. Begitu Nabi masuk ke Mekah, kemudian semua pembesar Quraisy sudah tidak melawan dan mereka semua ketakutan. Nabi SAW naik ke pintu Ka'bah. Ya, naik di pintu Ka'bah karena pintu Ka'bah dibuat tinggi karena suka banjir, Pak. Itu kan lebam sekali. Sampai sekarang ya kalau hujan masih genang, Pak. Naik pintu Ka'bah. Dikumpulkan pembesar-pembesar Quraisy yang dulu jahat-jahat itu, Pak. Dulu iseng jahat, bahkan membunuh sebagian sahabat, dikumpulkan. Sudah gemeter semua kan, apa yang mereka waduh kita ini mau diapain sama Muhammad kan, mati kita. Nabi bertanya, lihat orang sudah ketakutan, gemeteran, Nabi masih nanya, mata dununa anni fa'ilun bikum, menurut kalian mau saya apakan kalian? Coba Pak, orang sudah gemeteran dikituin. Mereka, karena mereka sudah kalah, mereka memelas, mengibah, akhun karim, ibnu akhin karim, Muhammad kau kan saudara kami yang baik. Kan dulu gak keluar kalimat ini. Biasa, orang kalah itu biasa, ya kan? Kau kan saudara kami yang baik. Engkau juga anak dari saudara kami yang baik. Bapakmu juga orang baik. Gitu. Nabi SAW punya berkata. Nabi lihat, Nabi keluarkan keputusan dahsyat. Pertimbangannya sejarah. Lihat kalimat Nabi. Aqulu kama qala Yusuf li ikhwati. Saya hari ini akan berkata kepada kalian seperti Yusuf. Nabi Yusuf. Dalam surat Yusuf. Seperti Yusuf pernah berkata pada saudara-saudaranya. Ini kan di hadapan Nabi, kan saudara-saudara Nabi sebenarnya, Pak. Oh, ini satu suku, cuma beda kakek. Beda kakek tok ini. Baik. Maka Nabi SAW mengatakan, saya akan berkata hari ini pada kalian semua sebagaimana Yusuf berkata pada saudara-saudaranya. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf? Ada dalam surat Yusuf. Nabi Yusuf kan juga dijahati dulu, Pak. Nah, itu lah. Sekarang tuh tahu nyambungnya kisah Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad sama? Sama atau enggak sama? Yang jahati Yusuf siapa? Saudara sendiri. Yang jahati Nabi Muhammad siapa? saudaranya sendiri. Tapi yang jadi mulia siapa? Saudaranya atau Yusufnya? Yusufnya, saudaranya atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Ujungnya saudara Yusuf minta maaf. Ujungnya saudara Nabi Muhammad minta maaf. Sama persis bukan? Ujungnya Yusuf jadi penguasa negeri. Ujungnya Nabi Muhammad jadi penguasa negeri. Betul kan? Maka Nabi ingin menyamakan akhirnya juga. Coba dia. Akhirnya mau saya samakan juga, kata Nabi. Karena waktu saudara-saudara Yusuf sudah mengakui salah, minta maaf kepada Yusuf. Yusuf berkata, La tasriba alikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Sudah enggak masalah buat kalian. Sudah saya maafkan. Semoga Allah ampuni kalian. Dulu kalian jahat itu, semoga Allah ampuni kalian. Dan dialah Allah yang paling kasih dari semua yang punya kasih. Pergi, silakan pergi, saya sudah bebaskan. Sudah saya maafkan. Jadi Nabi sampai kisah hidupnya mau diplak sama dengan kisah Yusuf. Keputusan besar dalam hidup Nabi diambil dari sejarah. Ya? Begitu. Waktu saya habis kan? Masih, sampai maghrib. Oh, 1:14 ya. Saya selesai 1:14. Iya Pak, iya baik. Saya kan sudah siap-siap, saya khawatirin jam kantoran itu. Baik. Ini contoh. Contoh bahwa sejarah di Quran itu Pak, diturunkan untuk Nabi Muhammad itu memang bukan dongeng. Yang diceritain terus buat tidur habis itu bukan. Pikirkan ini, ambil hikmahnya, jadikan seperti landasan bagi seluruh keputusan hidup. Itu sejarah. Iya Pak. Dan makanya salah kalau hari ini kita nggak tahu sejarah indahnya negeri ini. Ya. Akhirnya kita memang nggak pernah kenal Pak kebesaran negeri ini. Kita larut dalam kesedihan negeri yang miskin, negeri yang kaya tapi tidak jadi tuan rumah di negeri sendiri, gitu aja kok ya. Makanya belajarlah tentang kebesaran negeri ini dan orang yang kenal sejarahnya mudah bangkitnya. Jadi sekarang kita lihat contoh yang lain. Mungkin kalau yang kisah umat terdahulu sudah cukup ya. Saya kasih contoh dua nanti untuk pelajari lagi sendiri yang lain. Itu kisah-kisah dalam Quran itu diturunkan untuk Nabi Muhammad. Dan itu supaya menjadi bekal beliau membina sahabatnya. Ya. Sisi yang lain di Quran juga dikisahkan tentang kisah Nabi Muhammad sendiri. Itu untuk kita. Ya. Jadi peristiwa yang terjadi di Nabi Muhammad sendiri, di diri Nabi, di zaman Nabi, di diri para sahabat diabadikan oleh Quran supaya kita baca. Begitu kita baca, apa kisahnya? Jadikan ini sebagai landasan kebijakan, pijakan, keputusan hidup kalian. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjadikan kisah umat terdahulu sebagai pijakan keputusan dalam hidup. Ya, kita lihat ya sebagian kisahnya. Kalau ngaji Quran apalagi teman-teman, itu begitu kita ngaji Quran, itu kalau ngaji versi tafsir, menggunakan tafsir, itu dalamnya luar biasa. Kalau tadi yang saya sampaikan belum tafsir itu. Itu belum tafsir. Ngaji tafsir itu suatu yang bisa sangat dalam kita galiannya. Kita lihat contohnya sebagian. Kisah Nabi Muhammad dikisahkan di dalam Quran itu bertebaran di sekian banyak. Ya, seluruh hari ini untuk Nabi Muhammad. Dipotret oleh Allah. Waktu Nabi lahir dipotret kelahirannya, bahwa kau lahir yatim Muhammad. Ada ayatnya di Quran? Bapak Ibu kan juga hafal ayatnya. Apa ayatnya? Nah ini pentingnya di Ramadan ini baca Quran sekaligus baca terjemahan. Ya, saya minta dibaca terjemahan. Ya, kalau Bapak Ibu mau pahala lebih banyak, baca tafsir. Gak usah, tafsir Ibnu Katsir atau beli, terjemahannya ada, atau baca. Ya, Allah berfirman tentang kelahiran Nabi yang yatim. Alam yajidka yatiman. Nah itu apa lah tuh? Ya, iya. Bukankah Allah jumpai kamu wahai Muhammad dalam keadaan yatim? Kemudian Allah lindungi kamu. Jadi ini sebenarnya sejarah, Pak. Tapi ini konsep. Makanya ada dalam Islam konsep mengurus anak yatim. Anak yatim itu, dan jangan salah, Banyak orang besar lahir yatim, jadi orang besar. Maka kalau hari ini saya kalau setiap ketemu dengan apa ya lembaga apa nama itu rumah yatim apa yang rumah-rumah atau apa yang lembaga-lembaga ngurus anak yatim itu banyak sekali keluhannya sama. Saya juga bingung keluhannya ini anak yatim susah banget diatur. Saya bilang jangan salah, banyak orang besar lahir yatim, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena yatim itu sendiri, teman-teman, itu adalah energi. Di mana energinya? Yatim sendiri itu. Nanti jadi panjang, waktu ini gak cukup. Gini deh. Jadi Allah sampaikan di Quran, kelahiran Nabi yatim disampaikan. Kau yatim Muhammad. Dan alam yajid kayatiman fa'awa, itu Allah sampaikan di dalam surat. Di mana Allah Subhanahu wa taala sedang menghitung-hitung nikmat Allah kepada nabinya. Disebutin 1 2 3 2 surat bahkan berdampingan. Disampaikan urutan dari mulai Duha dan surat Al-Nasr kata saudara. Antum gabungkan 72 surat, antum kaji, Allah ingin sedang menyebut-nyebut kebaikan Allah kepada nabinya. Ilmuha, kebaikan Allah, ya kebaikan Allah. Supaya bersyukur, supaya selalu ingat Allah. Nabi aja dihitungkan. Sebuti nikmat Allah itu. Begitu ya. Itu konsep Allah mendidik nabinya. Nah, kalau kita mau didik anak begitu caranya. Kenapa jadi anak jadi susah syukurnya? Ya Rabb, ya kan? Oh, orang lain Pak buru-buru naik motor, apalagi naik mobil. Buru-buru orang lain megang handphone. Wadah handphone juga enggak ada pulsanya. Orang itu kalau enggak ada syukurnya masih sulit. Jadi kalau Anda punya generasi susah bersyukur, ini harus didik ulang loh. Kedepan tuh gagal Pak. Allah yang gagal. Sampai Nabi katakan resep supaya gampang bersyukur. Kata Nabi, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah yang di bawah kalian. Jadi konsep melihat orang yang rendah, orang yang posisinya tingkatnya di bawah kita itu penting. Jangan lihat yang di atas kalian, karena itu membuat kalian tidak mudah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak, caranya. Tahu ya, buatkan program untuk keluarga, untuk anak-anak Bapak Ibu begitu. Program melihat orang yang nasibnya di bawah kita. Supaya apa? Tidak mudah meremehkan nikmat Allah. Nabi saat itu ya Allah, pendidikan Allah pada Nabi disebutin nikmat Allah ini untuk kamu, nikmat begini. Kamu dulu yatim, alam yajid kayatima fa'awa, wajadaka dalan fahada, wajadaka a'ilan fa'agna. Gitu kan? Alam nashrah laka sadra, wada'na anka wizra, alati anqadha dhahra, warafa'na laka dhikra. Jadi semua itu Allah sebutkan. Kerimatan, baik. Allah sebutkan itu. Quran juga menyampaikan kehidupan dakwah beliau, dengan perjuangan beliau melawan siapapun dan seterusnya, sampai baik beradu dengan orang yang tidak ngerti ilmu ataupun beradu dengan orang yang punya ilmu. Beradu dengan masyarakat tidak berilmu, contohnya beradu dengan masyarakat Arab Badui. Allah berfirman, Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu 'ala rasulih. Orang-orang Arab Badui itu sangat kafir, sangat munafik, sangat tidak tahu hukum Allah yang diturunkan pada Rasulnya. Itu harus dihadapi Nabi. Kebayang nggak masyarakat kayak begini? Kebayang masyarakat? Masyarakat kayak begini itu menjadi mulia, bahkan menjadi pemimpin bumi ketika disentuh oleh Islam. Wah, kita kalau ketemu masyarakat kayak gini mau diapain? Jadi saya kasih contoh supaya antum gamblang tentang orang Arab Badui itu kayak apa sih sebenarnya, kok sangat sangat kafir, sangat munafik, sangat tidak tahu hukum Allah. Saya kasih contoh orang Arab Badui itu, jadi ini kisah yang mungkin antum sering dengar, kisahnya banyak dalam kehidupan Nabi. Sahabat lagi ngaji gini, ngumpul gini sama Nabi, datang Arab Badui kencing di pojokan Masjid Nabawi, kencing aja di situ. Nah, ini orang main kencing aja di pojokan. Sahabat kan marah Pak, rumah Allah dikencingin. Sahabat mau berdiri, Nabi katakan, maka anakku, tidak ada yang bergerak, tetap di tempat kalian. Dibiarkan sampai selesai. itu dibiarkan sampai selesai. Itu si Arab Badui tahu kan, orang-orang lain marah itu dia tahu, orang mau bergerak mau gebuki dia tahu, dan dia larang, Nabi melarang dia juga tahu. Begitu dia selesai, Nabi nyuruh ayo coba sebagian di antara kalian coba ambil air disucikan itu, dibersihkan. Dan nasib ya kan, yang kencing siapa yang buang yang besar, bersihkan itu. Jadi panggil si Arab Badui, panggil. Nabi coba bilang begini, lihat. Innama hadzal masjid. Ini masjid. Masjid itu kata Nabi tempat untuk tiga hal. Tempat untuk zikir, sholat, dan tilawah. Nah itu doa. Itu doa. Nabi juga enggak nyentuh-nyentuh urusan kencing tadi. Tiara Badui yang mikir juga lah, oh berarti enggak ada tempat kencing di sini kan. Sholat, tilawah, zikir. Begitu melihat kelembutan Nabi. Nah, ini pelajaran buat semua sahabat yang lagi ngaji, kepotong sama orang Arab Badui tadi. Si Arab Badui itu kemudian berdoa. Loh coba. Setelah di kalimat Nabi yang lembut itu, Nabi dia berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad. Coba. Ya Allah kasihi aku dan Muhammad. Beri apa saya? Tapi yang lain enggak usah. Yang namanya Arab Badui, ya Allah ini sudah, kamu ini udah berbuat salah, doanya salah lagi ya. Tapi itu, bonolin Nabi juga gak dimarahin, namanya orang ilmunya segitu Pak. Jadi orang, masyarakat yang punya ilmu itu jangan dicaci maki, jangan dirangkul, didekati, dikabari, dikasih tahu, dibimbing gitu. Bukan antum caci maki dari jauh. Nabi diluruskan cara doanya salah, tapi juga gak kasar. Nabi mengatakan, lima hajar tawasiah. Kata Nabi, mengapa sih kamu persempit sesuatu yang luas? Itu dok lah kalimatnya. Maksudnya apa? Rahmat Allah kan luas banget kan? Kenapa cuma buat kita berdua? Yang lain kasih juga lah ya kan? Itu Arab Badui itu kayak gitu. Sahabat sangat penuh adab. Sahabat kalau sama Nabi beradab sekali. Ya beradab. Kalau sahabat itu gak ada yang berani manggil nama tok itu gak ada. Mesti manggil nama ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Enggak ada manggil nama itu enggak ada. Arab Badui datang manggil nama. Manggil nama, suara kencang bisa di padang pasir, Pak. Manggil suara yang kencang. Terus dia punya persepsi sendiri dalam hidup itu. Dia persepsi gini, pernah orang datang Badui, Arab Badui datang. Dia pikir namanya nabi, utusan Tuhan. Tuhan itu menciptakan bumi. Dan ini kekayaan bumi ini luar biasa. Pasti Tuhan juga nitipkan banyak harta ke nantinya. Loh kan logikanya masuk akal toh? Oh iya kan? Itu logika sederhana orang Arab Badui. Datang, terus Muhammad, gak pakai nabi-nabi. Tarik tuh, apa namanya ini? Kerah baju nabi, Pak. Kerah baju nabi gak bagus, gak punya saya begini. Tebel, kasar. Ditarik dari belakang gitu, hampir nabi jatuh. Bagi harta Allah yang dititipkan sama kamu. Kasih saya sebagian. Gitu, gak ada sopan. Oh, buru-buru sopan. Bagi hartanya. Nabi cuma senyum doang, Pak. Begitu selesai itu, ini bekas merah di sini, Pak. Bekas apa? Nabi marah. Enggak marah. Kata Nabi, ikut saya. Gitu, Pak. Ikut saya. Sini saya tunjuk. Diajak ke sebuah lembah, ada kambing buahnya. Kamu mau gak saya kasih kambing satu lembah? Dia bilang, Muhammad jangan godain saya. Loh tadi kamu minta harta ya saya. Itu. Nabi juga melihat orang tuh luar biasa. Ambil itu bawa pulang. Kenapa orang ini ternyata adalah orang yang di masyarakatnya sana kalau ngomong didengar. Dia cuma perlu sentuhan, sentuhan kasih saya. Begitu nanti dia bawa pulang tuh harta supaya dibawa pulang beneran. Oh dia minta. Tapi di kampung dia teriak-teriak. Semua orang kampung masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Muhammad memberi saya harta yang tidak takut miskin setelah ini. Coba. Lihat sih. Karena berhadapannya sama Arab Badui. Beda, Nabi berada dengan sahabatnya yang tiap hari ngaji sama beliau yang dekat. Beda, waktu dihukum, dihukum sama Nabi. Beda Pak. Beda, karena levelnya level tinggi. Enggak, ini kan orang. Nah terserah, antum mau jadi Arab Badui atau ya, Kalau sama anak badu saya berbaik-baik sama itu, ya. Enggak apa-apa, ya. Antum caci maki saya, apa-apa. Terusin aja nanti saya. Terserah antum mau diperlakukan di daerah badu. Bercanda, Pak, bercanda. Aku lihat teman-teman. Oh, iya, Pak. Ini juga dipisahkan dalam Quran, berhadapan dengan orang gak keliru. Tapi kadang Nabi harus berhadapan dengan orang yang ilmunya luar biasa, bahkan mereka tahu ilmu Alkitab, Ahlul Kitab. Di Quran sangat banyak ayat yang Quran mengajari Nabi untuk debat dengan Ahlul Kitab. Surat Ali Imran tuh, Bapak Ibu, nanti saya akan buka surat Ali Imran. Ali Imran tuh 200 ayat, lebih dari 100 ayat itu isinya adalah debat Nabi dengan orang Nasrani, orang Kristen. 100 ayat lebih. Pernah baca Ali Imran kan? Tahu artinya kan? Tinggal baca, tinggal baca. Nanti pulang dibaca lah. Artinya ya, saya akan bersendat nih. Lebih dari 100 ayat. Betul? Nah itu, dengan berbagai macam cara. Kenapa? Karena Nabi berhadapan saat itu dengan masyarakat Nasrani Najran. Najran itu nama tempat, nama sebuah tempat. Mereka datang karena mereka punya ilmu Alkitab, ngajak debat Nabi SAW. Dilayani sama Nabi Allah, karena Allah kasih bekal di surat Ali Imran ini, nabinya. Begitu debat, kalah mereka. Orang batil itu, Pak. Orang batil itu sehebat apapun, dikemas secara ilmiah apapun, itu ringkih sekali, lemah sekali. Sudah, begitu secara logika mereka sudah. Contoh logika di surat Ali Imran, saya contoh. Mereka menyembah Isa, okay. Al-Masih Putra Maryam. Kemudian kenapa mereka sembah? Ini salah satu debatnya. Kenapa disembah? Karena Isa ajaib kelahirannya, betul begitu? Ajaib kelahirannya. Maka dijawab sebagai surat Ali Imran, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya kata Allah, perumpamaan Isa itu ya sama dengan Adam. Kau bilang ajaib Isa, Adam lebih ajaib. Iya, kalau Isa itu masih ada maknya, ibunya masih ada, wanita suci Maryam. Lah Adam, mak bapak gak ada. Lebih ajaib, kenapa disembah Isa? Jadi begitu, itu suasana surat Ali Imran, ya, bukan lagi ya. Nah, tapi begitu masyarakat Nasrani Najran sudah kalah dengan debat itu. Setelah kalah secara argumentasi, yang keluar pokoknya. Sepokoknya, ya kan? Iya, sepokoknya. Kalau ada pokoknya itu sudah tidak ilmiah. Kalau sudah tidak ilmiah, jangan dilawan lagi dengan ilmiah. Udah ilmiah, Pak. Maka keluar perintah surat Ali Imran. Muhammad Mubahalah. Paham? Mubahalah. Kumpulin keluarga. Katanya, panggil Muhammad. Suruh keluargamu, anakmu, cucumu, kumpulkan semua. Suruh mereka kumpulkan seluruh anak cucunya. Mubahalah. Siapa yang benar di antara kita, yang salah dapat laknat Allah. Gitu. Karena sudah keilmiah. Ketika sudah tidak ilmiah, pakai mubahalah. Paham? Di saat masuk mubahalah itu, Pak, masyarakat Nasrani itu kan punya ilmu. Mereka bilang, ah, kalau ini jangan. Habis kita. Betul, Pak. Itu orang punya ilmu. Kalau ini jangan, habis kita. Akhirnya mereka bilang, gak usah Muhammad, gak usah mubahalah, ya. Kami nyerah deh, tapi kami gak mau masuk Islam. Kami mau bayar jizyah. Nah, sudah bayar jizyah. Itu diabadikan Allah dalam surat Al-Baqarah. Nabi berhadapan dengan orang gak berilmu, berhadapan orang kayak dengan berilmu itu. Ya. Begitu seterusnya. Kisah-kisah perang Nabi, kisah-kisah Nabi dan keluarganya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Waktunya habis. Silakan Ustaz, silakan Bapak Ustaz. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, menarik sekali yang kita kaji siang hari ini. Serasa kita berhadapan dengan guru kita yang benar-benar menguasai Al-Qur'an. Ada berapa hikmah di dalamnya? Nanti mungkin tolong dihafal, barangkali di pertemuan kedua nanti kita akan tanyakan ke jamaah sekalian. Dari Bapak dan Ibu, kita berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan yang kita kaji pada siang hari ini. Silakan dari Bapak dan Ibu. Silakan. Ada? Atau udah paham semuanya? Mau nanya apa saya tanya? Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, jadi kalau kita belajar dari sejarah-sejarah masa lalu dalam Quran, di situ kan ada sejarah mengenai kaum ini, kaum Lut, Sodom dan Gomora. Di situ diceritakan Nabi Lut dan anaknya dan istrinya juga sebelum dihancurkan dia disuruh Allah untuk meninggalkan tempat tersebut ya. Nah sekarang Jakarta kan sudah banyak kaum seperti itu, apakah kita harus pindah dari Jakarta gitu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gak usah ngeliat foto. Jadi kita mau pindah kemana nih Pak? Udah sih juga banyak loh Pak. Nanti mau pindah ke tempat saya di Depok, itu malah wilayah merah. Bener gak? Iya. Nah ini, inilah memahami secara sampai dia keluar menjadi sebuah hikmah dan keputusan itu memang ada ilmunya, tapi nggak sulit. Ilmu sejarah itu nggak sulit, cuma ada pakem aja. Ya, pakem yang memang harus dipelajari ya, tentu tidak hari ini. Nah, pertanyaan tentang tadi, pokoknya masyarakat dulu ketika Nabi Nuh diperintah Allah untuk buat perahu apa? Kau Nabi Lut diperintahkan Allah untuk meninggalkan itu dan Lut kau pergi jangan nengok ke belakang dan seterusnya ya. Baik. Itu karena malaikat sudah datang kepada Nabi Lut yang mengabarkan bahwa negeri ini mau diadab. Itu malaikat itu kan satu rombongan mau ke Nabi Lut mengabari itu, tapi mampir dulu di Ibrahim AS. Ya, nanti bisa buka di Quran. Mampir ke Nabi Ibrahim. Kalau di Nabi Ibrahim mengabari bahwa Ibrahim akan diberikan anak di usia tua ini, yaitu kabar itu udah mereka ke Nabi Lut itu, masa ke Nabi Lut. Nah setelah maka disuruh pergi itu karena negeri mau diada. Nah negeri ini negeri Muslim. Kalau antum tinggalkan mereka malah merusak. Ya, yang ada mari kita bina mereka. Sakan. Nah, kecuali nggak bisa Pak, kalau sudah nggak bisa dibinasakan. Saya nggak bercanda, saya nggak bercanda. Kalau Bapak Ibu buka kitab fikih Pak, hukuman terhadap pelaku homoseksual dan lesbi itu hukumannya lebih kejam, lebih berat dibandingkan hukuman zina, lebih serem Pak. Betapa itu tidak lazim. Nah, sampai Nabi ini Nabi yang mengatakan. Kata Nabi, akhrijuhum min buyutikum, usir mereka dari rumah kalian. Itu Rasul bilang. Dibina nggak bisa, kata diusir. Kenapa? Itu menunjukkan bahaya. Dia berada di rumahmu, korbannya akan banyak. Nular lah. Nabi bilang. Nabi katakan terlaknat. Nabi yang bilang ila'anuhum, laknat mereka. Oh, laknat itu gak gampang, laknat neraka loh urusannya. Tapi Nabi yang memberitakan saking bahwa ini sangat buruk dosa yang satunya. Nah, tapi tadi ayo kita bina. Ini kan bisa jadi mereka terjerumus dalam kesalahan karena korban. Ayo kita bina mereka, kita perbaiki mereka. Tapi kalau memang ada yang sengaja menebar kejahatan itu, mestinya negara segera buat peraturan yang sekarang. Jadi bahaya lah. Sekarang negara sedang buat banyak peraturan, buat peraturan juga dalam hal ini harusnya. Nanti kalau mau dicoba dengan cara yang lain, Pak. Nanti kalau sudah terlanjur menyebar banyak, nanti ngatasnya kan sudah susah, kan sudah jadi empat dia. Makanya sebenarnya mesti harus segera dibuatkan aturan. Silakan mau dibuat bertahap bagaimana aturannya. Ya, ini harus segera dibuat sebenarnya. Allah Nabi SAW gitu. Jadi kalau dulu memang karena mau dihukum, diadab. Kalau sekarang kan malaikat yang datang kan? Nah iya makanya itu yang ada ditugasi kita untuk. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya mengenai Sirah Nabawiyah yang sering dibacakan ketika peringatan Maulid, ya, Ustaz. Itu bagaimana menurut Ustaz? Maksud itu malah berzanji. Berzanji burda. Iya. Itu sebenarnya al-barzanji. Al-barzanji itu nama penulis, nama orangnya. Nama orang yang menulis nama al-barzanji. Al-barzanji itu diri itu sebenarnya ketika menulis syair, itu syair aslinya. Syair isinya sejarah kehidupan Nabi dari awal sampai akhir. Itu luar biasa. Saya pernah punya seorang guru, seorang dosen, orang Saudi Timur. Itu seorang ahli syair. Saya pernah tanya ke beliau. Kata beliau, saya tanya, gimana ini? Saya menurut antum ilmu syairnya al-Barzanji yang memuji Nabi, dia bilang ini syair terindah yang memuji Nabi SAW. Kalaulah tidak ada beberapa poin yang dikoreksi, pujian yang melebihi batas manusia itu tidak boleh. Tetap ya, Nabi Muhammad tetap manusia, walaupun manusia sangat mulia, tapi tetap manusia. Baik, di situ artinya memang luar biasa, cuma menjadi tidak istimewa di kita karena kita gak ngerti. Tadi saya bilang, kalau antum baca Quran gak paham dapat pahala. Al-Barzanji bukan Quran, malah buatan manusia biasa, hadis juga bukan, gitu. Buatan ahli ilmu. Baik, lah itu kalau antum tidak paham gak ada pahalanya. Itu, gak ada pahalanya. Baca hadis Nabi juga antum gak paham, gak ada pahalanya loh, Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'ala al-muslimi sittah ila lakin. Antum baca sampai gak ngerti, gak ada pahalanya, Pak. Itu hadis apalagi buku biasa. Yang bukan hadis Nabi, bukan sabda Nabi. Kalau Quran iya, itu bedanya. Maka ini saran saya, mestinya itu di momentum kebersamaan itu ngumpul tuh ini kupas bait per bait syairnya itu top banget ya, masyarakat kumpul tuh ngaji bait per bait al-Barzanji itu. Nah silakan yang ngupas tuh para ustadznya, para habib, para syekh, sama tuh supaya ngerti isinya apa, karena isinya luar biasa. Bahwa nanti ada yang harus dikoreksi, nggak ada yang sempurna, buku itu nggak ada yang sempurna ya, bait harus dikoreksi. Begitu, wallahualam.